orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, mereka saling bermusuhan. Tidak setahun dua tahun mereka bermusuhan. Tetapi disebutkan di dalam tafsir tersebut, permusuhan antara Aus dan Khazraj sampai 120 tahun. Dalam kurun 120 tahun tersebut, mereka saling berperang. Mereka saling membunuh. Dan berbagai kejelekan lainnya mereka lakukan dalam kurun 120 tahun tersebut. Dan dengan datangnya Islam menyinari hati-hati mereka, permusuhan yang sudah sedemikian lama, pertikaian yang terjadi di antara mereka yang sedemikian berkarat, dengan datangnya Islam, keadaan hati mereka luluh. Dan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau infakkan, engkau nafkahkan apa yang ada, seluruh yang ada di muka bumi ini, seluruhnya, niscaya tidak akan mampu engkau menyatukan hati-hati mereka. Walakinna Allaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang akan menjadikan hati-hati mereka itu bersatu. Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertautkan hati seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mempersatukan antara hamba-hambanya. Dan semua itu merupakan nikmat yang teramat besar, teramat agung, yang patut untuk senantiasa disyukuri. Nikmatul ukhwah, kenikmatan bersaudara satu dengan lainnya. Saudara karena bukan semata nasab, tetapi lebih daripada itu, ikatan persaudaraan itu diikat, dibingkai dalam syariat, diikat oleh karena adanya Islam. Maka persaudaraan yang demikian inilah yang akan menjadikan seorang hamba merasa sedemikian nikmat. Persaudaraan itu harus kita jaga, karena sesungguhnya al-ukhwah akan memberikan keutamaan-keutamaan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga ukhuwah tersebut. Di antara bentuk keutamaan seseorang menjalin ukhuwah, disebutkan bahwasannya orang tersebut akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, aynal mutahabbuna bijalali? Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku pada hari di mana aku menaungi mereka di dalam naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menggambarkan keutamaan orang yang saling menjalin cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, satu dengan lainnya, merekatkan ukhuwah, merekatkan persaudaraan yang dilandasi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ia akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling merekatkan ukhuwah, yang dilandasi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, pun akan mendapatkan keutamaan. Ia akan menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan menjadi seorang hamba yang mendapatkan kecintaan dari Al-Khaliqur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini pun hadis qudsi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, bagi orang-orang yang saling bermajlis karena aku, dan bagi orang-orang yang berkorban karena aku. Saling berkorban, mengorbankan apa yang ia miliki karena aku. dan orang-orang yang saling berziarah, berkunjung satu dengan lainnya karena aku. Maka orang-orang yang demikian ini kelak akan mendapatkan cinta kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak menginginkan dirinya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Menjadi orang yang mendapatkan keutamaan, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara amalan, perbuatan, sikap yang harus ditunjukkan agar kecintaan Allah itu turun kepada kita, agar kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jatuh kepada kita, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar kita saling mencintai karena Allah, agar kita saling bermajlis duduk-duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita rela berkorban satu dengan lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita saling berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala amalan-amalan ini ditegakkan di antara kita, maka sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang masyhur, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, di tempat yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada orang yang tengah menempuh perjalanan untuk mengunjungi saudaranya tersebut. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu datang kepada orang yang tengah berjalan, tengah menempuh perjalanan untuk menemui saudaranya di tempat yang lain, malaikat itu bertanya, aina turidu? Kemana yang akan engkau tuju? Qala, maka jawab laki-laki tersebut, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini, di kampung ini. Qala, kemudian malaikat itu bertanya kepada laki-laki yang akan mengunjungi saudaranya ini, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu karena ada maksud-maksud tertentu? Karena ada sesuatu yang engkau inginkan? Kunjungan tak semata kunjungan, tapi kunjungan ada udang di balik batu, menginginkan sesuatu, menginginkan hal-hal yang sifatnya temporer, entah itu karena kepentingan bisnis, entah itu karena maksud-maksud karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang dikunjungi. Qala, maka jawab laki-laki ini, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak. Saya mengunjungi saudaraku itu bukan karena itu. Bukan karena maksud-maksud yang sifatnya duniawiya, yang maksudnya karena kepentingan-kepentingan politika. Kan musim sekarang. Kunjung-mengunjung dalam rangka untuk kepentingan politik. Apalagi mau pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur. Banyak kepentingan politik. Baru saling berziarah. Tidak demikian. Tetapi anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Aku mengunjungi saudaraku itu karena aku mencintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka malaikat itu menimpali ucapan laki-laki ini. Fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya aku ini, kata malaikat, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Malaikat itu mengabarkan, sesungguhnya Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Mencintai saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala membuahkan hasil, melahirkan dirinya menjadi orang yang kemudian dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin a'azakumullah. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang merekatkan ukhuwah. Merekatkan ukhuwah. Dan orang yang merekatkan ukhuwah, menebarkan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada sama saudaranya, itu berarti ia telah membangun kecintaan karena Allah berdasarkan iman. Dan sesungguhnya mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membaguskan keadaan iman yang ada pada diri kita. Bila mana keimanan yang tumbuh di dalam hati kita ingin tumbuh secara baik. Iman yang ada pada diri kita ingin terpelihara secara baik. Maka diantaranya adalah saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidaklah engkau akan masuk jannah, masuk surga, sampai diri kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awala adullukum ala syai'in. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Tunjukkan sesuatu kepada kalian jika kalian mengerjakannya, kalian mengamalkannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afsu as-salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Ini adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai, maknahu pengertiannya, la yakmulul imanakum wa la yasluhu halukum fil imani illa bitahab. Tidaklah sempurna keimanan kalian dan tidak akan menjadi bagus baik keadaan kalian dalam masalah keimanan kecuali bila kalian saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asar, pengaruh, akibat dari seseorang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membaguskan keadaan iman yang ada pada dirinya. Seseorang yang membangun, menumbuhkan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membaguskan iman yang ada pada dirinya. Selain afsus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian, juga ada yang lainnya agar ukhuwah itu tetap merekat. Menebarkan salam di antara kalian, di antara sama kaum muslimin. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita tebarkan. Terkadang seseorang menyikapi orang lain yang dikirimi salam atau diucapkan salam kepadanya, kemudian orang itu tidak mau menjawab. Lantas kemudian orang yang memberi salam ini berkata, percuma saya memberi salam juga. Setelah itu kemudian ia tidak lagi memberi salam. Kalau bertemu, berpapasan, tidak ada kalam, tidak ada salam. Kenapa? Ya, saya sudah salami, dia tidak mau jawab. Percuma. Dasar preman. Akhlak yang demikian ini harus kita koreksi. Sikap yang demikian ini harus kita koreksi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menebarkan salam. Dan kita memberi salam kepada orang lain, niatkan ikhlas karena Allah dan niatkan bahwasannya apa yang kita amalkan ini adalah amalan dalam upaya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah salam itu dijawab atau tidak itu urusan lain. Yang kita utamakan adalah kita memberi salam kepada orang lain dalam upaya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita kaitkan tidak mau menjawabnya seseorang terhadap salam kita, kemudian kita kaitkan dengan ucapan salam kita, pemberian salam kita. Dan karena tidak dibalas salamnya kemudian kita hentikan. Maka ini berarti kita mengalami kejelekan berlipat ganda. Kejelekan berlipat ganda yang pertama, kita sudah tidak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, berarti kita sama jeleknya dengan orang yang kita beri salam tapi tidak mau menjawab. Bahkan mungkin kita lebih jelek dari orang itu. Ya, kalau orang itu mungkin jahil, tidak mengerti syariat. Tidak mengerti bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan dia untuk menjawab salam. Tidak mengerti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat untuk menebarkan salam. Mungkin karena orang itu jahil. Tapi manakala kita tidak mau lagi kemudian memberi salam, bisa jadi seseorang itu lebih jelek daripada orang tersebut. Karena apa? Dia sudah faham ada perintah Nabi untuk menebarkan salam. Dia sudah faham keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia sudah faham bahwasannya orang yang tidak mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang buruk. Kenapa ia kemudian melakukan itu? Tidak mau menebarkan salam, mematikan sunnah. Bukankah kalau demikian ia lebih buruk daripada orang yang dia berikan salam tapi dia tidak mau menjawab? Maka memberi salam walaupun tidak dijawab, teruskan. Masalah dirinya tidak memberi salam atau tidak mau membalas salam kita, itu urusan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niat kita memberi salam adalah upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah dijawab atau tidak, kita akan tetap mendapat pahala. Karena kita, niat kita ikhlas karena Allah, niat kita dalam rangka mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan melalui amalan tebar salam ini, mudah-mudahan akan membaguskan iman yang ada pada diri kita. Siapa orangnya yang tidak menginginkan iman ini tumbuh dengan baik, iman ini terpelihara, terjaga dengan baik? Siapa orangnya? Maka salah satu di antara upaya menjaga iman itu adalah dengan menebarkan salam. Dan di antara upaya untuk merekatkan ukhuwah, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kita bisa mengambil ibrah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mengambil faedah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man asbahal yawma minkum sha'iman. Qala Abu Bakar. Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Jawab mereka, Abu Bakar. Jawab sahabat, yang berpuasa adalah Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, qala Abu Bakar, ana. Maka Abu Bakar menjawab, saya berpuasa pada pagi hari ini. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man 'ada minkumul yauma maridan? Siapakah di antara kalian yang pada hari ini menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida minkumul yauma janazah?" Siapakah yang pada hari ini menyaksikan atau turut mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda, man at'ama minkumul yauma miskinan. Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bertanya, siapakah yang pada hari ini memberi makan orang-orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Kemudian Abu Bakar menjawab, saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, majtama'na fi rajulin illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan tadi semua itu, semua yang disebutkan itu terkumpul pada seseorang illa dakhalal jannah. Balasan bagi dia tidak ada lain kecuali masuk surga. Masuk ke dalam jannah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mendorong, memotivasi kita. Memotivasi kita untuk yang pertama, yaitu menjenguk orang-orang sakit. Menjenguk orang sakit, terkhusus salafiyin yang sakit. Ini amalan yang sangat mulia, yang menjadi salah satu sebab seseorang kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga, ke dalam jannah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala amalan-amalan itu terkumpul, pada hari itu ia berpuasa, pada hari itu ia menengok orang sakit, pada hari itu ia menyolatkan, mengurus jenazah, mengantarkan jenazah, pada hari itu ia memberikan makan orang miskin. Empat amalan ini terkumpul pada diri seseorang, balasannya jannah, surga. Artinya apa? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, seorang mukmin didorong untuk memperhatikan keadaan lingkungannya. Memperhatikan keadaan diri dan saudara-saudaranya. Menengok orang sakit. Bila ada kematian, turut mengantarkan, memberi makan orang miskin. Dan ini semua adalah amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang akan mempererat ukhuwah persaudaraan. Dan kita sendiri, mungkin ada yang dari saudara-saudara kita ada yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya untuk tidak menampakkan kekurangannya. Ini yang terkadang kita sulit. Orang kelihatannya baik-baik saja, mampu-mampu saja. Karena sifat tawadhu'nya, karena sifat ingin mengamalkan sunnahnya, sakit pun tidak bilang-bilang. Sakit pun tidak bercerita. Kadang yang seperti ini menjadikan diri kita untuk lebih lagi melatih kepekaan. Ada orang yang mungkin tidak terus terang untuk minta bantuan, tapi melalui bahasa-bahasa isyarat, melalui bahasa-bahasa yang seharusnya kita paham. Karena dia menjaga iffah, menjaga kehormatannya. Nah, di sini kita harus benar-benar sensitif. ini menjadikan kita untuk terlatih dalam hal itu. Tapi ya kadang-kadang ada juga, itu bukan bahasa isyarat, mungkin ya, mungkin saja gurauan, oh bagus sekali bajumu, bukan berarti oh ini mungkin, wah ustaz jangan-jangan pengen baju ini nih, ah itu bukan. Jangan diterjemahkan kemudian lantas semuanya, wah ini isyarat ini. Tidak. Ya. Tapi maksudnya dalam kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu, kita memang melihat ada sesuatu yang tidak biasanya ia seperti itu. Nah disitulah kita harus peka, harus sensitif. Ya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin di sekitar kita itu benar-benar termonitor, terpantau secara baik, dan kita memang peduli memperhatikan keadaan mereka. Kondisi-kondisi yang demikian ini akan mempererat ukhuwah, dan arti ukhuwah itu sendiri akan memberikan dampak terkhusus bagi kita yang terlibat di dalam dakwah. Ketika ukhuwah itu sudah saling merekat, maka roda dakwah itu pun akan berjalan dengan bagus. Ibarat kendaraan itu satu dengan lainnya, berbagai komponen itu saling berfungsi secara baik, maka kendaraan itu akan melaju dengan baik. Begitupun ketika ukhuwah di antara salafiyin itu terbina dengan baik, tumbuh dengan bagus, maka roda dakwah, pergerakan dakwah, dakwah salafiyah ini akan berjalan dengan baik. Tapi manakala ukhuwah ini karut-marut, tidak terbina dengan baik, maka suasana pun tidak akan tercipta dengan baik. Ketika suasana sudah tidak lagi tercipta dengan baik, dampaknya akan kepada dakwah itu sendiri. Keadaan-keadaan yang demikian ini jangan sampai kemudian tumbuh di antara kita. Satu hal yang sering kita temui di berbagai daerah, manakala ikhwah sudah bermusyawarah di dalam musyawarah, tentu satu ikhwah dengan ikhwah yang lain saling melontarkan gagasan, ide, pendapat. Di antara pendapat-pendapat yang muncul di dalam musyawarah itu, ada di antara pendapat-pendapat itu bahkan banyak pendapat yang kemudian tidak diterima. Mungkin hanya satu pendapat yang diterima. Di beberapa daerah muncul orang yang tidak diterima pendapatnya ini kemudian, bahasa orang Solo, mutung. Esok lusa diundang lagi untuk musyawarah, dia akan katakan males, percuma ikut musyawarah, kemarin diusulkan aja begini-begini gak diterima, buat apa datang lagi. Ini penyakit. Yang seperti ini penyakit. Datang bermusyawarah itu bukan dalam rangka untuk supaya pendapat kita itu saja yang diterima. Bukan itu. Niatkanlah seseorang itu, niatkanlah kita datang bermusyawarah, datang ke majelis musyawarah dalam rangka melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kalian dalam mengurusi satu urusan. Datang bermusyawarah itu niatnya. Jadi kalau ada undangan musyawarah, seorang sunni salafi itu biasanya bersemangat. Kenapa? Ini kesempatan menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sih seorang mukmin yang tidak ingin memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Bahkan bila perlu, waduh ini saya dagang ya. Wah, dagangnya harus saya tutup ini. Kenapa? Saya akan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Musyawarah. Seharusnya senang. Ya. Sebagai seorang muslim, seharusnya senang. Begitu ada undangan musyawarah. Dan musyawarah ini adalah sesuatu yang ma'ruf, bukan musyawarah untuk kemudian bersepakat bagaimana membuat kejahatan, bukan. Bukan kemudian untuk membuat mafia, melakukan tindakan kriminal, bukan. Ini musyawarah dalam rangka untuk membangun kemaslahatan, membangun kebaikan. Ini yang harus difahami. Jadi, memenuhi undangan musyawarah itu adalah merupakan bentuk tatbik, pelaksanaan syariat. Sehingga semestinya kita bergembira untuk menerima undangan musyawarah tersebut. Adapun kemudian setelah duduk musyawarah kita melontarkan ide, gagasan, kemudian tidak diterima, jangan kemudian lantas kita berkecil hati. Justru kita harus tetap berbesar hati. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan, diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir memenuhi panggilannya. Hadir menunaikan perintahnya dalam wujud amal bermusyawarah. Apalagi yang dibahas adalah masalah-masalah keumatan, masalah-masalah dakwah. Tentu kita harus lebih bersemangat lagi. Ini yang akan menjadikan kemudian kita semakin rekat ukhuwah kita. Dan kalau kemudian telah diputuskan sebuah keputusan di dalam musyawarah, jangan kemudian kita berbelok arah, keluar dari keputusan itu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila engkau telah berazam membuat keputusan di musyawarah itu, sepakat. Fatawakkal 'ala Allah, maka selanjutnya tinggal bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian, lihat. Ide saya enggak diterima, tahu rasa ini sekarang. Loh, malah nyukur-nyukuri. Ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Yang akan menjadikan ukhuwah itu renggang. Yang menjadikan ukhuwah itu kemudian bisa bercerai-berai. Apalagi perkataannya sampai didengar oleh ikhwah yang lain. Nah, syukur lu. Ide gue gak diterima. Nah, akibatnya. Tahu rasa. Wah, berbahaya ini ucapan ini. Ini ucapan yang berbahaya. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila engkau telah berazam membuat keputusan bersama, bulat, tekad, selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kemudian merekatkan ukhuwah ketika jalinan ukhuwah itu terus kita bina. Tentunya dengan membangun cinta kita, membangun persaudaraan itu dilandasi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta itu karena Allah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala saling tumbuh, ya kita duduk-duduk bermajlis pun enak. Duduk-duduk bermajlis pun enak. Rasanya ngangen nih. Sudah lama nih gak duduk-duduk. Walaupun acara duduk-duduk itu ya gahwah bersama, minum kopi bersama. Dan itu tidak terlarang, sesuatu yang mubah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersama para sahabatnya duduk-duduk, suka duduk-duduk bersama-sama. Al-mutajalisina fiyya, saling bermajlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mahabbah ini terganggu, ukhuwah ini terganggu, jangankan duduk-duduk. Ketika akan berpapasan saja, seseorang muncul dari ujung gang, kemudian dari ujung gang lawannya muncul, ada si fulan. Mau berpapasan begitu saja, itu sudah perasaan sudah enggak enak. Lebih baik saya lewat jalan sini saja. Kalau mahabbahnya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala terganggu, kalau ukhuwahnya terganggu. Males lihat mukanya. Mau berpapasan saja dia pilih jalan yang lain. Padahal jalan yang lain itu lebih jauh. Tapi karena rusaknya ukhuwah, karena rusaknya mahabbah, landasan mahabbah ini, sehingga akan memberikan dampak yang tidak baik. Dan dari rusaknya ukhuwah ini akan kemudian menimbulkan berbagai bahaya yang lainnya. Bahaya yang lainnya, kehormatan teman kita tidak terjaga. Karena rusaknya ukhuwah, seseorang berani untuk menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Karena rusaknya ukhuwah, seseorang tidak ada lagi difa, mau untuk mempertahankan kehormatan saudaranya, tidak ada lagi. Kenapa? Ya karena sudah rusak. Fondasi untuk membangun ukhuwah itu sudah tidak ada. Dan ini dampaknya kepada dakwah sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ini akan menimbulkan kericuhan, akan menimbulkan ketidakharmonisan. Yang itu semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka membangun ukhuwah sebagai fondasi dasar untuk terciptanya gerakan dakwah, untuk terbinanya dakwah as-salafiyah di muka bumi ini, terkhusus di Depok, di Limo, itu sangat amat penting. Di antara upaya untuk menciptakan ukhuwah, menciptakan mahabbah, saling mengunjungi, saling berziarah, menengok, manakala saudara kita sakit, memberi makan, terutama kepada di antaranya saudara kita yang mungkin menurut perhitungan kita kesulitan makan karena kemiskinannya dan seterusnya. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabbu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian. Tahabbu. Kalian akan saling mencintai. Memberi hadiah tidak mesti yang mahal-mahal. Memberi hadiah tidak mesti sesuatu bentuknya itu mungkin nominal yang bisa dikurskan dengan uang, tidak. Memberi sesuatu kepada saudara, kepada sesama salafiyin, itu akan membangun ikatan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pemberian itu mungkin hanya sepotong permen, ya tentunya sepotong permen tidak diberikan kepada bapaknya, diberikan kepada anaknya. Ini bentuk ukhuwah. Karena apa? Karena memberikan sepotong permen kepada seorang anak itu akan membangunkan kecintaan tidak hanya pada anak, kepada orang tuanya juga. Oh, anak saya diperhatikan ya sama dia. Kan senang. Ya. Dan yang seperti ini kan sudah dipraktekkan di dunia usaha, di dunia bisnis ya. Kalau antum perhatikan beberapa lembaga bisnis, perkantoran, yang di situ perkantoran itu ingin mengikat, ingin mengikat konsumennya supaya lebih terikat dengan usahanya dia, kan yang diberi itu tidak semata orang dewasanya, tapi justru yang disasar, yang dibidik itu anaknya. Anaknya datang diberi es krim. Bukan orang tuanya, yang diberi anaknya. Nah, besok, lusa, sudah pulang ke rumah, anaknya akan ngajak, "Abi, kesana lagi yuk, enak, kita dikasih es krim kalau kesana lagi." Nah, kan. Jadi anaknya yang dorong orang tuanya untuk datang lagi ke toko atau ke kantor tersebut. Ini kan teknik sama seperti kita. Ya. Mungkin ada yang memusuhi kita, memusuhi dakwah kita. Ya. Tapi untuk sementara, udahlah, yang memusuhi kita tidak perhatikan secara konsen dulu. Anaknya saja, anaknya datang. Ya ini, ayo. Anaknya datang. Anaknya datang kasih baju. Ah. Bagus ya? Bagus. Anaknya yang akan cerita sama ayahnya. "Bi, aku dikasih sama ini. Waduh, ini musuh saya ini kok ngasih." Meluluhkan hati bisa dengan berbagai cara. Tentunya semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ba'dallah, tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafidin azakumullah, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua untuk terus bergiat di dalam dakwah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberi taufik kepada kita, dan memberikan sikap istiqamah kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, penyampaian yang sangat sangat terbatas ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.